Ojo salah ke aku, wis larani hatimu, merko kowe wis gawe tatu sumpah sati aku. Ojo salah ke aku, tak pilih ninggal ke kowe, wala wale dunyo kowe kena karma. Kau